bulan Januari. Kita berdua memadu cinta, saling berjanji sehidup semati. Di pasir pantai kejar-kejaran selalu terbayang, tak dapat terlupakan. Kau bagaikan bunga di taman, selalu ku jaga, ku pernah mesra. Kau ku taburi sejuta cinta. Sayang,